Ibu selalu minta saya jadi orang yang bersyukur dengan pemerintah yang patut mengundi parti ... Perlukah saya ikut cakap ibu saya itu? Jawabnya, ya, memang. Bila ibu suruh kita jadi orang yang bersyukur, maka kita jadilah orang yang bersyukur. Satu nasihat yang cukup mantap daripada seorang yang bergelar ibu. Tetapi adakah ibu kita suruh kita buat dosa? Tak. Dia suruh kita bersyukur. Alhamdulillah, kita bersyukur duduk dalam bumi Malaysia yang begitu penuh dengan nikmat-nikmat canggih, teknologi dan sebagainya. Alhamdulillah, kita bersyukur. Apa makna syukur? Bukan alhamdulillah saja, tapi gunakan segala nikmat yang ada ini untuk balas budi Allah. Oleh kerana ibu suruh aku bersyukur kepada Allah, maka aku ambil tindakan drastik. Aku bersyukur, itu akan bantu jamaah Islam untuk menang di dalam pilihan raya. Itu tanda syukur. Betul tak? Sebab bila kita tidak suka, mestilah pada dua perkara. Sama ada kepada kebenaran ataupun kepada kebatilan. Orang nak laksana hukum hudud, orang nak laksanakan hukum kisah dan seumpamanya, nak laksanakan ekonomi Islam, nak laksanakan munakahat Islam, semuanya Islam, Islam, Islam. Pasal apa? Pasal Allah yang bumi, Tuhan punya bumi ini. Maka hak dia berlakalah. Ramai umat yang mengaku Islam, yang pergi Mekah, yang korban, yang semayang, yang baca kunut waktu subuh, yang tarekat pun ada, yang berzikir, yang berselawat, masih lagi tidak mahu peduli benda-benda macam ni. Masih lagi bersama dengan golongan yang mengatakan undang-undang Islam sudah tidak layak. Undang-undang Islam kuno, hudud zalim, qisas hanya kita yakin, tak perlu kita buat dan sebagainya. Benda-benda ni masih berlaku dalam masyarakat. Allah halau kita ni, rakyat Malaysia, keluar daripada bumi Malaysia. Dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, man lam yarda bi qada'i, walam yashkur ala na'ma'i, walam yasbir ala bala'i. Barang siapa yang tidak suka dengan hukum aku, kata Allah. Barang siapa yang tidak syukur dengan segala yang aku bagi. Mana syukur bukan alhamdulillah, tapi gunakan segala nikmat untuk balas budi Allah, menangkan Islam. Dan barang siapa yang tidak sabar dengan ujian aku, marah Allah beri miskin, marah orang Allah beri dia tak senang lagi, marah Allah beri dia sakit. Maka siapa yang tak suka hukum Allah, Allah kata lagu mana? Fal yakhruj min tahti samai, sila keluar daripada bumiku. Wal yatlub rabban siwai, sila cari Tuhan yang lain, pergi sembah Tuhan lain. Siapa-siapa yang dalam Malaysia ni tak suka hukum Islam, Allah kata fal yakhruj. Saya belajar bahasa Arab tak banyak, sekejap-sekejap je. Tapi yang saya tahu, ukhruj itu keluar. Tak tahu lah ukhruj mana udkhul. Nampak? Maknanya sila keluar. Sila keluar daripada bumi Allah ni, pergilah ke negeri bumi planet lain, duduk di sana, siapa yang tak setuju dengan hukum Allah. Ini tak kira Perdana Menteri ke, timbalan ke, atau baru gila nak jadi Perdana Menteri, atau orang yang gila nak jadi wakil rakyat, atau nak jadi apa pun, kena ingat. Allah sudah halau kalau kita tak suka hukum Allah. Dan mana kita nak duduk? Pakat-pakatlah siapa yang tak reda hukum hudud, yang tak suka dengan Islam, pakat-pakatlah tong duit, beli satu planet kalau dia jual kat pasar malam, pakat duduk situ ramah-ramah. Allah sudah halau 1400 tahun lepas. Betul tak? Tapi kenapa tak lari lagi? Duduk lagi di bumi. Orang muka tak malu. Kita pergi rumah orang tu, orang kata, keluar daripada rumah saya. Tuan Umar kata, kan ni tak keluar. Gila babi. Nah, inilah orang yang duduk di dalam bumi Malaysia, khususnya yang kata ke hina ke Quran, hina ke hadis Nabi, hina ke hukum Allah, kondeng ulama' dan sebagainya. Kenapa jadi gini? Allah sudah halau tu. Keluarlah. Tinggalkan orang yang nak kepada kebenaran, orang yang cintakan Islam saja boleh duduk di Malaysia. Dia jawab balik, oh sedap-sedap halau orang. Eh, bukan hamba halau. Allah halau. Kalau kita halau, peninglah kita. Allah yang halau ni. Benda ni lah kalau ada sokmo di dalam jiwa kita, kita akan selamat. Masalahnya, tak sampai hadis-hadis, tak sampai ayat Quran di dalam jiwa. Nak pasal duk ngadap hok tu. Hok black screen tu. Maghrib isa. Tengok drama saja daripada muda sampai ke berubang mulut tiok. Duk tengok drama lagi. Baru hero nak kena tikam bersambung malam esok. Baru nak kena lenyek dengan timbro jeng-jeng bersambung malam esok. Jangan lupa malam esok sambungan. Adakah hero amal adakah berjaya dilenyek oleh kereta giling? Daripada nak dara tengok TV sampai kepada nak masuk kubur esok lusa. Akhirnya tak ada tafaqquh bidin. Tak faham agama yang kita tertinggi sendiri. Tak tahu bila Nabi dilahirkan. Nabi beranak mana? Mesir. Oh, bijak-bijak. Nabi beranak Mesir. Dah wafak mana? Wafak asli Karachi. Balik awal terus. Nah, benda yang kecil kita tak faham. Apatah lagi dengan politik Islam. Akhirnya, kena tipu. Yesterday, today and tomorrow. Dulu, kini dan selama. InsyaAllah. Nah, kalau kita benar, sama-sama. Bukan daripada saya, kebenaran daripada Allah. Jangan biarkan malam-malam kita tidur dengan sia-sia. Tahajud 2 rakaat sudah memadai. Berdoa kepada Allah. Minta Allah tunjukkan kebenaran. Dan kalau benda itu benar, minta kita mudah bersama kebenaran. Kalau benda itu salah, minta Allah jauhkan kita sungguh-sungguh. Biar kita lari, biar kita jauh, biar kita sayup daripada benda yang tidak benar. Nah, kerana inilah bekal kita. Sama ada bekal hidup ataupun bekal mati. InsyaAllah. Kita akan dipertemukan di lain kali. Kita mohon maaf jika ada salah silap, tertegur, tersebut perkara yang melukakan hati orang yang mendengar atau parti-parti yang tertentu. Nah, jadi jangan salahkan saya, salahkan penganjur. Nah, tujuan kita bukan nak drop orang ni, nak jatuhkan orang ni daripada kerusi. Tidak, tak ada. Tapi kita, fazakir wa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sebagai orang Islam, walaupun tuan-tuan siapa saja hak pakai seluar sekerat, seluar 3 suku, dia orang Islam, maka dia ada wazakir, dia boleh beri tazkirah pada orang lain. Fa inna zikra, kerana zikir tazkirah itu dia bermanfaat, berguna, berfaedah kepada orang yang lain.